Hewan kurban kambing, apa boleh diniatkan untuk sekeluarga? Kalau dalam hal kepemilikan tidak boleh, yang memiliki hanya satu orang, misalnya kepala keluarga. Tapi dalam hal diikutkan, diniatkan dalam hal mereka semua mendapatkan bahagian dari amal saleh dari ibadah kurban tersebut, boleh. Ya, misalnya dia mengatakan kambing ini ya atas nama aku dan keluargaku, maka itu diperbolehkan.